إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره. Maksud dari apa yang telah lewat, riwayat-riwayat, dalil-dalil dan asar-asar para sahabat menunjukkan bahwa mereka tidak terbiasa mengucapkan salawat dan salam di sisi kuburan Nabi. Mereka banyak bersalawat, mereka memberi salam kepada Nabi, tetapi bukan dengan cara mendekati kuburan atau memasuki perkuburan atau bahkan memasuki kamar Aisyah. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang belakangan. Laisa kama yaf'aluhu man ba'dahum minal khuluf. Tidak seperti mereka-mereka orang-orang belakangan yang mengerjakan salawat dengan cara mendatangi kuburan Nabi, berdesak-desakan, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat keramaian. Wa innama kana ba'duhum ya'ti min kharij fayusallim 'alayhi idza qadima min safari. Hanya saja sebagian mereka ketika datang dari luar kota, maka beliau datang dan memberikan salam sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Datang memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaika ya Abu Bakrin. Kemudian assalamualaika ya abati. Atau kama qala fi riwayah radhiyallahu taala anhuma. Demikian dilakukan oleh Ibnu Umar ketika pulang safar. Artinya tidak selalu ke sana, enggak. Qala Ubaidullah Ibnu Umar, berkata Ubaidullah Ibnu Umar dari Nafi', menceritakan bahwa Ibnu Umar idza qadima min safarin, jika datang dari safar, atta qabran Nabi, beliau mendatangi kubur Nabi. Kemudian berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamualaika ya abata. Tsumma yansarif, kemudian pergi. Hanya salam. Qala Ubaidullah, ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika illa Ibnu Umar. Itu pun hanya seorang Ibnu Umar. Sahabat-sahabat yang lain sekian banyak jumlahnya tidak melakukan hal yang sama. Tidak melakukan seperti Ibnu Umar. Wa hadha yadullu ala annahu la yaqifu 'inda al-qabr lid-du'a idza sallam. Berarti barakallahu fikum, pertama, mayoritas sahabat tidak biasa seperti itu mendatangi kuburan untuk beri salam. Mereka masuk ke masjid langsung beri salam pada Nabi, tidak mendatangi kuburan. Setelah mengucapkan atau sebelum mengucapkan Allahumma ftahli abwaab rahmatik, mereka mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan juga pelajaran kedua, kalaupun mengikuti Ibnu Umar, Ibnu Umar hanya mengucap salam, tidak berdoa panjang lebar di sana. Tidak. Mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Abata. Tsumma yansarif, kemudian pergi. Mereka tahu bahwa kuburan bukan tempat berdoa, Laisa kama yaf'aluhu katsir, tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mendatangi kuburan untuk doa. Doa di tempat-tempat mustajabah, di tempat-tempat yang dikabulkan di sana doa, seperti di masyair, di Ka'bah, dan di masyair-masyair yang lain ketika haji. Itu tempat-tempat berdoa. Waktunya, waktu berdoa, sepertiga malam terakhir yang lebih dikabulkan. Barakallahu fiikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Li'anna dzalika lam yunqal 'an ahadin min ash-shahabah." Karena yang demikian, ini doa-doa panjang lebar seperti itu di kuburan, lam yunqal, tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan sahabat. Fakana bid'atan mahdhah, maka itu hanya bid'ah murni. Hanya bid'ah murni. Wa fil mabsut, dan di dalam kitab al-mabsut, qala Malik, berkata Imam Malik, la ara an yaqifa inda qabri Nabi SAW, aku tidak berpendapat seseorang berdiri di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani jangan berhenti untuk berdoa. Karena kita dari Indonesia datang ke sana mungkin seumur hidup cuma sekali atau ada yang dua kali, tiga kali, al-muhim bukan orang yang tinggal di sana, maka disunnahkan untuk ziarah kubur Nabi. Baik. Kalau kiblat ke sana, ziarah kuburnya tidak di sini, tapi di sini. Di depannya kuburan. Di sana sudah banyak petugas-petugas yang mengarahkan. Kalau mau ziarah ke sini, arahnya. Salam. Pada tiga kuburan ini, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Baik. Setelah itu barakallahu fikum, kata Imam Malik tadi, la yaqif, jangan berhenti di sini. Berhenti kemudian doa, angkat tangan segala macam. Salah. Kalau mau berdoa, berhadapannya bukan ke kuburan, tapi ke kiblat sana, membelakangi kuburan. Kalau mau berdoa, emang berdoa pada Nabi? Apa berdoa pada Allah? Berdoa pada Allah. Kalau berdoa pada Allah, ke arah kiblat. Maka Imam Malik mengatakan, jangan berhenti di sini untuk doa. Ucapkan salam sambil jalan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jazakallahu anna wa anil muslimina khaira jaza. Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu anna wa anil muslimina khaira jaza. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu anna wa anil muslimina khaira jaza. Sambil jalan menuju keluar. Di belakangmu masih banyak manusia yang juga ingin ziarah. Kalau berhenti, macet di sini, bertumpuk manusia, berdesak-desakan. Kamu mendolimi orang yang di belakangmu. Kamu mendolimi orang yang di belakangmu. Maka sambil jalan. Walhamdulillah petugas-petugas cekatan memerintahkan orang yang berhenti. Ayo, emisi, jalan. Jalan berhenti, terus jalan. Ini ada dalilnya, ada hujahnya, dan ada nasihat dari para ulama. Hujahnya sudah kita baca kemarin. Nabi menyatakan jangan jadikan tempat kuburanku sebagai tempat keramaian, tempat Id, berdesak-desakan. Jalan, ya. Segera. Salam jalan. Dan ucapan para ulama di sini ucapan Imam Malik rahimahullah yang menyatakan dengan jelas. Qala Malik, silakan dilihat dalam kitab Al-Mabsut. La ara an yaqifa inda qabri Nabi. Aku tidak berpendapat perlunya berdiri, berhenti di sisi kuburan Nabi. Walakin yusallim wa yamdi. Tapi beri salam saja kemudian jalan. Wa nasa Ahmad annahu yastaqbilul qiblah. Dan disebutkan riwayat nas dari Imam Ahmad kalau mau berdoa menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Wa yaj'al al-hujrah an yasari, dan jadikan hujrah di sebelah kirinya. Li'alla yastadbiru. Kalau doa menghadap kiblat, maka jangan di sini. Di sini enggak boleh berhenti. Lagian kalau engkau menghadap kiblat, membelakangi kubur Nabi. Jangan, jangan berhenti di sini, jangan berdoa di sini. Jalan terus. Kalau berdoa di tempat lain, di Masjid Nabawi atau di Raudhah, di sini Raudhah. Di mana Raudhah? Nah, kalau engkau berada di Raudhah, maka kamar Aisyah di sebelah kirimu, karena madhabnya ke kiblat sana. Maka kalau engkau di Raudhah, kuburan atau kamar Aisyah ada di sebelah kirimu, kamu menghadap ke kiblat. Itu kata Imam Ahmad. Perhatikan, siapa Imam Ahmad rahimahullah. Nafs Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan dengan nafs, an yastaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Wa yaj'alul hujrah an yasari, dan jadikan hujrah, yakni kamar Aisyah, di sebelah kirimu, agar jangan membelakangi kuburan Nabi. Baik, berarti di mana kamu? Kalau hujrah ada di kirimu, berarti kamu di Raudhah. Barakallahu fiik. Di Raudhah juga karena tempatnya sempit. Yang Nabi katakan, di antara mimbarku dan kamarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku, kebun, dari kebun-kebun surga. Raudhatun min riyadil jannah. Ya cuma segini. Karena mimbar Nabi tidak dipindahkan, kuburan kamar Aisyah juga tidak berpindah, maka dari dulu sampai sekarang segini. Dulu ketika jumlahnya sedikit masih mampu menampung, tetapi sekarang tidak mampu menampung. Maka mohon maaf sekali lagi, bahwa petugas akan menyuruh kalian tidak berlama-lama di sana. Mengapa? Bergantian dong dengan orang lain. Semua juga ingin berdoa di Raudhah. Maka petugas akan mengatakan, memberi waktu 10 menit atau seperempat jam. Setelah itu, ya Allah, imshi, ya Allah, imshi. Yang sedang sholat, ya Allah, bersurah. Ringkaskan sholatmu. Ya Allah. Jangan mengatakan ini jahat dan sebagainya. Kamu merasa dijahat, tapi dia atau mereka petugas ini baik kepada yang di belakangnya. Iya kan? Yang belakangnya masuk gak bisa, penuh. Setelah kamu diusir, mereka bisa masuk. Baik atau jahat? Kamu merasakan egois pada dirimu, terasa seperti jahat. Padahal dia ingin memberikan kebaikan pada seluruh kaum muslimin. Agar kaum muslimin di belakangnya mendapatkan giliran, mendapatkan giliran, mendapatkan giliran. Baik. Dan engkau bisa berdoa di tempat lain, di seluruh Masjidil Haram. Di tempat lain, di seluruh Masjid Al-Haram An-Nabawi. Masjid Nabawi, barakallahu fikum. Kembali pada kitab. Wabil jumlah, maka secara ringkasnya, qadit tafaqal a'immah, berarti telah sepakat seluruh para imam-imam dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali, dari mazhab Maliki, bahkan dari mazhab Ahnaf sekalipun. Kenapa saya katakan bahkan dari mazhab Ahnaf sekalipun? Karena Hanafi yang sekarang di Pakistan itu mereka sudah jauh dari ajaran imam-imamnya. Mereka membesarkan kuburan, meramaikan kuburan, menyembah kuburan, meratap di kuburan. Oh, itu Indonesia juga begitu. Tidak. Mereka lebih dari Indonesia. Mereka lebih. Lebih parah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ternyata tokoh-tokoh imam dari mazhab Hanafi juga memerintahkan untuk jangan meramaikan kuburan Nabi. Jangan menjadikannya sebagai id. Hendaklah memberi salam kemudian jalan. Itu pun bagi mereka yang dari luar kota atau dari jauh. Adapun yang tinggal di Madinah, tidak perlu memberi salam dengan mendekat ke kuburan. Cukup masuk masjid beri salam pada Nabi. Ini ucapan para a'immah, para ulama. Qad ittafaqa al-a'immatu ala annahu idha da'a la yastaqbilul qabr. Dan mereka juga sepakat para imam-imam, kalau berdoa jangan menghadap kuburan. Kalau berdoa jangan menghadap kuburan, tapi menghadap kiblat. Wa tanaza'u hal yastaqbiluhu 'inda salam 'alaihi aw la. Hanya saja mereka berselisih kalau memberi salam. Apakah menghadap kuburan atau menghadap ke kiblat? Apa titik perselisihannya? Kalau doa jelas menghadap kiblat, itu ijma' para ulama. Kalau doa menghadap kiblat. Sekarang salam. Menghadap kiblat atau menghadap kuburan? Hah. Apa titik perselisihannya? Titik perselisihannya adalah ma huwa salam. Apakah salam? Salam itu doa atau bukan? Kalau salam itu doa, menghadap ke kiblat. Kalau salam itu bukan doa, menghadap ke kuburan boleh. Doa atau bukan? Mungkin kamu berkata, assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Ya doa dong. Jangan keburu menjawab. Karena ada yang mirip dengan doa dan bermakna doa, tapi sesungguhnya tahniah. Salam itu bisa dua. Bisa doa atau mengandung doa dan mengandung tahniah. Kalau tahniah, menghadap ke orangnya dong. Apa tahniah? Tahniah itu memberikan sapaan. Mengucapkan sapaan. Assalamualaikum. Ya jelas ke orangnya. Masa orang yang disuruh, assalamualaikum. Ya nyambung. Justru tahniah ini lebih menonjol. Iya kan? Kalian memakai kata salam yang mengandung doa, tetapi untuk sapaan. Kalau itu sapaan, maka menghadap ke orang yang disapa. Tapi kalau itu murni doa, sama dengan ini, doa menghadap kiblat. Dianjurkan berdoa menghadap kiblat. Dari sinilah ada istilah para ulama, apakah salam itu menghadap kiblat atau menghadap kuburan. Wallahu ta'ala alam, yang rajih para ulama menyebutkan menghadap ke kuburan, karena itu merupakan sapaan, walaupun mengandung doa, tapi itu sapaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu menyapa. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk menunjukkan salam saja ada ikhtilaf para ulama. Sebagian berkata itu doa menghadap kiblat. Apalagi yang murni doa. Jangan menghadap kuburan. Engkau tidak berdoa kepada Rasulullah. Engkau tidak berdoa kepada Abu Bakar. Engkau tidak berdoa kepada Umar. Engkau berdoa kepada Allah. Maka hadaplah ke kiblat. Wabil hadisi. Di dalam hadis ini juga. Dalilun. Ala anna ala man'i syaddir rihal ila qabrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam hadis ini juga ada pelajaran, yaitu larangan untuk menyengaja safar, mengadakan perjalanan keluar kota hanya untuk menuju kuburan. Tidak boleh. Tidak boleh ke kuburan Nabi ataupun ke kuburan-kuburan lainnya ataupun ke tempat-tempat keramat. Lianna dzalika min ittikhadiha 'ida. Karena itu termasuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat keramaian. Ikhwan fillah na'azakumullah. Nabi SAW menyatakan la taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat keramaian. Dan ada larangan khusus, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian mengadakan perjalanan-perjalanan jauh untuk memuliakan sesuatu kecuali untuk memuliakan 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidi Hadza, Masjid Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan perjalanan untuk memuliakan sesuatu kecuali 3 ini. Berarti tidak boleh mengadakan perjalanan untuk memuliakan sebuah kuburan. Kuburan siapapun itu. Kuburan Nabi, kuburan sahabat, kuburan orang soleh, kuburan para wali, kuburan siapapun, jangan. Berarti ketika kita ke Saudi, ke Madinah, ke Mekah, niatnya jangan salah. niatnya ziarah Masjid Nabawi. Niatnya ziarah Masjidil Haram. Setelah sampai di sana, silahkan kamu ziarah kubur Nabi boleh. Karena tidak pakai safar dari hotelmu ke kuburan Nabi. Setelah sampai di Mekah, mau ziarah kuburnya sahabat atau Ummul Mukminin, silahkan. Setelah sampai di Uhud, kamu ziarah kubur syuhada Uhud. Barakallahu fiikum. Ketika kita berangkat ingin melihat bagaimana tempat terjadinya perang Uhud di sana, sampai di sana tentunya kita ziarah kuburan syuhada dan mengucapkan salam saja. Itu tujuannya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minas syuhada. Terakhir, barakallahu fiikum. Qala, dikatakan selanjutnya, bal min a'zami asbabil isyraq bi ashabiha. Bahkan dari hadis ini menunjukkan bahwa sebab-sebab kesyirikan adalah karena memuliakan kuburan, mengadakan perjalanan jauh untuk memuliakan kuburan, sehingga ketika mereka sudah datang di kuburan itu, mereka berpikir, saya sudah habis uang banyak, saya sudah mengadakan perjalanan jauh, capek, lelah, kemudian sampai di sini salam tok, aman, kan begitu berpikirnya. Karena sudah mengadakan perjalanan jauh untuk kuburan, maka mereka berpikir, masa cuma salam aja terus pulang? Ya enggak lah, kita doa yang banyak di situ. Loh, doa yang banyak di kuburan, apa keistimewaannya? Mana yang lebih dikabulkan? Doa di kuburan dengan doa di masjid? Mana yang lebih dikabulkan? Doa di kuburan dengan doa di tanah haram, dengan doa di raudhah. Doa menghadap kuburan dengan doa di raudhah. Mana yang lebih afdal? Jadi raudhah lebih afdal. Doa di kuburan dengan doa di depan Ka'bah, mana yang lebih afdal? Jadi depan Ka'bah. Berdoa di kuburan dengan doa di depan Ka'bah, meletakkan dadamu dan tanganmu melekat nempel sambil meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Ke Ka'bah. Berdoa di kuburan dengan berdoa di tempat-tempat masyair. Di Arafah ketika haji, di tempat jumrah ketika lempar jumrah, di Mina ketika mabit di Mina. Mana lebih afdal? Doa di situ, di tempat-tempat masyair, atau di kuburan? Jawabannya sangat jelas dan itu para ulama sepakat. Ini khodimul na'azullah akibat mereka mengadakan perjalanan untuk ziarah. Akhirnya mereka ingin melakukan yang lebih dari sekedar salam. Lebihnya inilah yang sampai jatuh ke dalam kebid'ahan, sampai jatuh ke dalam perkara yang ekstrim berlebihan, sampai ada yang tawaf mengelilingi kuburan, sampai ada yang makan tanah kuburan, sampai ada yang benar, serius. Orang itu bertaubat alhamdulillah biidznillah dan menceritakan, demi Allah Ustaz, saya sampai makan kuburan saat itu, tanah kuburan. Lalu untuk apa? Apa keyakinanmu ketika itu? Keyakinan saya, tanah itu adalah serpihan dari orang soleh tadi, yang kalau saya makan, saya gak disentuh api neraka. Astagfirullah. Sudah jauh sekali dari syariat Allah SWT. Kalau seperti itu, para sahabat akan berebut jasadnya Rasulullah SAW, akan mereka makan biar gak disentuh api neraka. Tidak, barakallahu fikum. Gak ada syariatnya sama sekali yang seperti itu. Paling sedikit, bid'ah محدثة وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام. Dan inilah masalah yang difatwakan oleh Syekh Islam dan para ulama. أعني من سافر لمجرد زيارة القبور الأنبياء والصالحين. Yani hukum mengadakan safar hanya untuk mendatangi kuburan, apakah kuburan para nabi atau kuburan orang saleh. Barakallahu fikum. Itu dirajihkan dilarangnya syaddur rihal kecuali ketiga masjid. wa naqala fiha ikhtilaful ulama fa min mubihin lidzalika. Kemudian disebutkan beberapa orang yang membolehkan di samping mereka yang melarang. Yang membolehkan di antaranya adalah Al-Ghazali wa Abu Muhammad Al-Maqdisi. Tetapi di samping beliau-beliau, semoga Allah merahmati keduanya, yang satu dari Syafi'i, satu dari Hambali. Wa min mani'in lidzalik, dan ada pula para ulama yang melarangnya, seperti Ibnu Battah, Ibnu Aqil, Abu Muhammad Al-Juwayni, wal Qadhi Iyadh, dan lain-lainnya. Dan pendapat yang melarang ini justru kebanyakan para ulama. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur seperti ditegaskan oleh Imam Malik sendiri rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Wa lam yukhalifhu ahadun minal a'immah, dan enggak ada yang menyelisihinya seorang pun dari para imam-imam, kata Imam Malik. Berarti jumhur, mayoritas para ulama sepakat tidak boleh safar hanya untuk kuburan, hanya untuk memuliakan kuburan. Wa huwa shawab, dan pendapat jumhur inilah yang benar, yang lebih rajih, yang lebih sahih. Mengapa? Karena dalilnya sangat banyak tadi yang sudah kita baca kemarin dan kita tambah hari ini. Lima fi sahihai, di antaranya apa yang disebutkan di dalam dua kitab sahih dari Abi Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk ketiga masjid. Ini perjalanan untuk memuliakan sesuatu, tidak boleh kecuali perjalanan memuliakan sesuatu, yaitu tiga masjid saja. Al-Masjidil Haram wa masjidi hada, dan masjidku ini, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Masya Allah. Berarti diriwayatkan oleh dua imam dalam dua kitab sahih, Bukhari wa Muslim. Yang kitab sahih Bukhari itu adalah kitab tersahih setelah Al-Quran, adalah sahih Bukhari, dan kemudian sahih Muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang tersahih dari kitab Al-Quran adalah kitab yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan muttafaqun alaih. Berikutnya sahih Bukhari, dan berikutnya sahih Muslim. Fadakhala fin nahyi, berarti masuk dalam larangan mengadakan perjalanan hanya untuk ziarah kubur ataupun ziarah tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Tidak disunnahkan, tidak diajarkan, bahkan dilarang. La tusaddur rihal. Fa imma an yakuna nahyan. Kalau sudah larangan, imma larangan benar-benar larangan tegas, wa imma penafian, tidak ada yang namanya perjalanan untuk ke tempat-tempat yang mulia kecuali tiga masjid. Tetapi kalaupun merupakan pemberitaan, tapi maknanya tetap larangan. Kalau terjemahannya berita, sesungguhnya tidak ada. Tidak ada perjalanan untuk memuliakan satu tempat kecuali ketiga masjid ini. Tidak ada ini berita, tapi maknanya jangan. Apalagi yang lafadznya benar-benar jangan. La tusaddu rihal, jangan mengadakan perjalanan. Waja'a fi riwayah, datang dalam riwayat lain, bisighatin nahi, dengan bentuk larangan, jangan mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Fata'ayyana an yakuna linnahi, maka jelaslah bahwa larangan ini bentuknya benar-benar larangan, dan maknanya juga benar-benar larangan. Kalaupun ada yang bentuknya berita, tetapi juga mengandung makna larangan. Tidak ada perjalanan memuliakan sesuatu kecuali ketiga masjid. Ini kan berita. Apa maksudnya? Maksudnya jangan. Sama saja. ولهذا فهم من الصحابة المنع ولهذا فهم منه الصحابة المنع. Oleh karena itu para sahabat memahami ucapan itu larangan. Kama fil Muwatta, sebagaimana dalam kitab Muwatta-nya Imam Malik dan juga dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam sunannya para ashabus sunan. Dari Basrah, dari Ibni Abi Basrah Al-Ghifari, dia berkata kepada Abi Hurairah, waqad aqbala min at-Tur, berkata kepada Abu Hurairah yang baru datang dari Bukit Tursina. Qala law adrattuka qabla an takhruj ilayhi lama kharajta. Lihat bahasa beliau Basrah Ibn Abi Basrah Al-Ghifari. Kalau engkau bertemu aku sebelum engkau ke sana, niscaya engkau enggak berangkat ke sana. Kalau engkau bertemu aku sebelum berangkat ke sana, niscaya engkau tidak akan berangkat ke sana. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tu'malul mati illa ila salasati majid masajid. Tidak diikat bekal untuk perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Jadi ketika sahabat yang mulia ini pulang dari Bukit Tursina, ditegur oleh sahabatnya, Ikhwan Ibn A'azakumullah, dia berkata, di Basrah Ibn Abi Basrah, dari mana engkau? Dari Bukit Tursina. Ke Bukit Tursina. Kalau engkau bertemu aku sebelum kau berangkat ke sana, engkau enggak akan berangkat ke sana. Karena Nabi melarang untuk mendatangi itu Bukit Tursina, istimewa, tanah suci. Kita datangi tempat anu, itu istimewa, suci. Nabi menyatakan jangan mengadakan perjalanan untuk memuliakan sesuatu kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Warawal Imam Ahmad wa Umar ibn Shabbah fi akhbaril Madinah bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Umar ibn Shabbah dalam akhbarul Madinah, menyebutkan dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang bagus. Umar ibn Shabbah adalah Abu Zaid An-Numairi Al-Basri rahimahullahu ta'ala, meriwayatkan dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Faza'ah. Dari Faza'ah, qala ataitu ibn Umar. Saya ulangi, ataitu ibn Umar, aku datangi ibn Umar. Faqultu, aku katakan, inni uridu tur, aku ingin mendatangi Bukit Tursina. Faqala, maka Umar menjawab, innama tushaddur rihal ila salasati masajid. Sesungguhnya tidak dianjurkan mengadakan perjalanan-perjalanan ke tempat tertentu kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Fada' anka at-tur, fada' anka at-tur, tinggalkan olehmu tur. Padahal tempat istimewa, maksudnya istimewa bersejarah, bersejarah kan. Nabi Musa menerima perintah dari Allah di Bukit Tur. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi Umar menyatakan fada' anka at-tur. Nabi menganjurkan untuk mengadakan perjalanan ke satu tempat istimewa hanya tiga saja. Yang lain tidak dianjurkan. Sehingga kalau qadarullah, kebetulan oleh Allah ditakdirkan dia melewati Bukit Tursina, itu tidak menyengaja mengadakan perjalanan. Iya kan? Oh, itu Bukit Tursina. Cukup. Kalau tidak, enggak perlu dengan sengaja-sengaja mendatangi ke sana. Berarti napak tilas tidak sunnah. Apa napak tilas? Napak tilas itu mendatangi tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Nabi. Di mana tempat ininya Nabi, di mana tempat itunya Nabi, di mana ketika Nabi berhenti ketika safar dalam perjalanan, di mana Nabi bikin kemah ketika perang Uhud, di mana Nabi tidak harus, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan. termasuk ke pohon yang para sahabat berbaiat di bawah pohon tersebut. Pohonnya biasa saja. Kenapa jadi istimewa? Mereka berdatangan ke pohon Ridwan yang di sana dibaiat baiatur Ridwan. Kata Umar bin Khattab, kemana mereka? Oh, ke pohon yang mereka dulu berbaiat di sana di baiatur Ridwan. Gak ada keistimewaan apa-apa. Allah takdirkan terjadinya baiat di bawah pohon itu. Selesai. Sampai dilarang oleh Amirul Mukminin, bahkan ditebang pohonnya. Tidak perlu dibesar-besarkan pohon tersebut. Khawatir pohon tersebut nanti dikeramatkan, dimuliakan nanti lebih dari Ka'bah atau seperti Ka'bah. Ka'bah dimuliakan oleh Allah langsung, disucikan oleh Allah langsung. Demikian pula masyair, disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Masjid Nabawi disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Lah pohon tadi, apa ada? Bahwa pohon ini pohon suci, tak ada. Pohon sidr biasa. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dilarang oleh Umar dan kemudian berkata, da'an ketur, tinggalkanlah Bukit Tursina. Artinya tidak dianjurkan untuk mendatangi ke sana. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap kita masuk Masjidil Haram kita bertawaf? Tidak harus. Tetapi disunahkan untuk tawaf. Adapun pendapat orang yang berkata bahwa tahiyatul masjidnya Masjidil Haram adalah tawaf, ini tidak benar. Pendapat yang marjuh, tidak tepat. Kalau engkau memang mau tawaf, silakan tawaf dan kemudian salat dua rakaat duduk. Kalau tidak, engkau tetap tahiyatul masjid dua rakaat dan duduk. Nah, sehingga tidak harus setiap masuk harus tawaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.